Maka itu termasuk dosa kecil, ya, maka sedikit sekali. sedikit sekali, dosa kecil itu sedikit. Dilarang oleh Nabi, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tapi tidak disertai ancaman. Itu termasuk dosa jin. Apa misal? Meniup, meniup makanan, meniup minuman, jelas larangan dari Nabi SAW, tapi tanpa ancaman. Barang siapa yang meniup minuman, maka Allah akan, enggak ada. Nabi hanya mengatakan, jangan kalian tiup makanan, minuman. Titik. Ah, maka ini masuk kategori dosa kecil. Walaupun dosa, jelas. Tapi kecil. Apalagi? Memasukkan tangan ke dalam ember, bejana. Ketika bangun tidur, ini tidak ada ancamannya apa, hanya dilarang seperti ini. Maka ini pun masuk kategori dosa kecil. Sedikit saya kira. Yang terbanyak seperti ini dilaknat, tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, nanti dikuburnya begini, nanti akan bertemu dengan Allah dengan wajah tanpa daging sedikit pun. Siapa? Orang yang suka minta-minta, padahal dia bisa hidup, bisa makan tanpa minta-minta, atau dia bisa usaha, tetapi dia milih minta-minta. Orang seperti ini dosa besar. Tahu dosa besar dari mana? Ada ancaman akan berhadapan dengan Allah kelak dengan wajah tidak ada dagingnya sama sekali, seperti tengkorak gitu ya, tertutup oleh kulit. Termasuk orang yang duduk di tengah-tengah halaqah, ini dikutuk, dilaknat oleh Allah. Ada kisah di saat Nabi wafat. Ada kisah anna rajulan qa'ada wasata halaqah. Ada seorang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Faqala Hudzaifah, Nabi sudah wafat. Faqala Hudzaifah, Hudzaifah berkata, mal'unun 'ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang ini terkutuk, orang ini terlaknat atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau di riwayat lain dikatakan, la'anallahu 'ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat orang lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Man jalasa wasata al-halqa, yaitu orang yang duduk di tengah-tengah halqa. Ya, haram bagi kita. Nah, di sini dari segi sanad dhaif. Ya, beliau menyatakan bahwa hadis ini dhaif dari segi sanad. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya. Adapun Abu Dawud mengatakan hasan. Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Adapun Syaikh Salim, pensyarah kitab ini, mengatakan dhaif. Penilaian yang berbeda. Ya, tentu berhak bagi beliau, karena beliau mempunyai ilmu dalam hal ini, untuk berbeda dengan Imam At-Tirmidzi dan berbeda dengan Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud mengatakan sanadnya hasan. Imam Tirmidzi mengatakan hasan sanad. Tapi sesalim mengatakan hadis ini dhaif. Ya. Maka beliau tidak membawakan fawaid. Kita lanjutkan 831. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairul majalis awsa'uha, sebaik-baik majlis adalah yang dilapangkan. Ya. Jangan terlalu boros karena memakai bangku, memakai kursi dan seterusnya boros. Padahal kalau tanpa itu menjadi lapang. Ya. Nah, maka majlis yang paling baik itu yang lapang. Masih ada tempat di sini, masih ada tempat di sini. kita dapati majlis di mana nyaman sekali yang di dalam. Ber-AC, duduk di sofa empuk dan nyaman lah. Depannya pakai meja, ada hidangannya. Gitu. Ini seandainya majlis ilmu ya. Nah, sementara yang di luar pun banyak. Karena ingin ilmu itu, maka duduk atau berdiri di pintu atau berdiri di jendela karena mengharapkan ilmu. Ini tidak disukai. Ini yang dimaksud oleh beliau lawan kata ini. Berarti tidak ausa'uha. Berarti jadi sempit, ya kan? Padahal seandainya tanpa sofa, tanpa bangku, tanpa hidangan itu, duduk lesehan semua seperti ini, nyaman semua, enak semua. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang didolimi, tidak ada yang dikecilkan. Ini yang disukai oleh Allah. Bagaimana kalau sofa itu bayar? Kan ini tempatnya di hotel, tempatnya di gedung bagus, berasik. Nah, maka ini barangkali yang menyebabkan Allah menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setidaknya ada kemiripan. Kenapa Nabi ditegur oleh Allah saat Ibnu Ummi Maktum yang buta itu datang kepada beliau? Ya, beliau tidak suka bermuka masam, ditegur dengan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Karena apa? Karena beliau lebih mengutamakan pembesar-pembesar Quraisy itu, tentu bangsawan kaya raya, ya kan? Walaupun niat beliau bukan ngincer hartanya, tetapi mudah-mudahan kalau yang besar ikut, yang kecilnya ikut. Niat beliau baik. Tetapi Allah tidak meridhoi. Allah tegur beliau. Ya. Nah, maka ini pelajaran bagi kita untuk tidak memilah-milah. Ya. Kalau kita mengadakan pengajian di hotel misalnya, di tempat yang bagus, tentu orang-orang miskin tidak sanggup. Karena setidaknya bayar 100 ribu, 50 ribu, ya, 25 ribu, bahkan 15 ribu, banyak yang tidak sanggup atau keberatan. Nah, maka jangan. Ya, biarkan mereka yang di luar manhaj salaf yang melakukannya dan laku. Hari ini trennya kan semakin mahal, semakin laku. Kan gitu. Ya, karena orang enggak bisa menilai. Ini sekolah ini bagus apa enggak? Sulit menilai gimana? Ya, orang dia bukan ahli pendidikan. Sulit kan? Sekolahnya bagus apa tidak? Sulit, dia nggak bisa. Makanya, nah tinggal lihat aja SPP-nya berapa, masuknya berapa, mahal, ah bagus. Ya. Murah, ah jelek. Apalagi gratis, jangan. Ya, jelek. Karena mereka nggak bisa menilai, duit ada. Kan begitu. Lihat hari ini. Ya, betapa sekolah-sekolah mahal, laris. Laris. Mau salah, mau bukan salah, asal mahal. Ada jaminan. Ya, kita dengar. Bagaimana lulusan mereka? Bagaimana hasilnya? Dan nah, kita yang bermanhaj salaf mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak saat itu Nabi tidak pernah membedakan. Oleh karena itu, kalau kita tidak ingin membedakan panitia atau ustadznya, tidak ingin membedakan para hadirin, para jamaah, ya sudah di masjid. Ya. Kalau toh tidak bisa di masjid karena satu dan lain hal, tidak boleh dan seterusnya, ya di tempat yang sama, ya, yang tidak bayar. Jangan sampai teguran Allah kepada Nabi itu justru kita yang melakukan jawabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daud dengan sanad sahih, dengan syarat Bukhari. Ya. Syarat Bukhari, syarat yang berapa? syarat yang kedua. Syarat pertama, syarat Bukhari dan Muslim. Memang Bukhari tidak meriwayatkan, Muslim tidak meriwayatkan, tapi hadis tersebut mempunyai persyaratan yang dimiliki oleh Bukhari dan Muslim. Syarat kedua, Bukhari saja. Syarat ketiga, Muslim saja. Ya, tidak dikenal syarat Abdawud, syarat Nasa'i, tidak dikenal. Karena apa? Karena syarat yang paling berat adalah syarat Bukhari Muslim tentu. Ya, yang kedua, Bukhari. Syarat Bukhari ini syarat yang terberat. Untuk menentukan si A, si murid dengan si B gurunya ini bertemu, Imam Muslim hanya mensyaratkan satu zaman, satu negeri, sama-sama tinggal di Basra, tahun 200 Hijrah. Nah, maka dipastikan oleh Imam Muslim ketemu, pasti ketemu. Imam Bukhari tidak. Harus ada koordinat lagi, harus ada tanda untuk menunjukkan murid dan guru ini, si A dan si B ini yang meriwayatkan hadis ini bertemu. Tidak cukup dengan tahun yang sama dan negeri yang sama. Ya, maka para imam mengatakan tidak ada ahli hadis di muka bumi ini yang mempunyai syarat seperti syarat Bukhari. Fikul hadis yang pertama. Yang bagi daf'i ma yufdi ila dhikil majlis, wajib menolak sesuatu yang menyebabkan majlis itu menjadi sempit. Seperti tadi, pakai meja, pakai kursi, sementara hadirin banyak, ini menjadi sempit. Kecuali memang terbatas, dan terbatas ini didasari ilmu bul. Itu dari dulu. Ya, yeah. Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai mempunyai beberapa murid, ya, belasan murid. Orang awam masuk nggak boleh, ya bukannya nggak boleh dilarang, ya percuma, nggak akan paham, bengong. Karena membahas tentang waktul hadis, ini pun, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Ma'had Ali bin Abi Thalib di Surabaya, di Trawas setiap tahun. Ini pakai kursi, undangan, boleh berdasarkan keilmuan, ya, bukan berdasarkan bayaran. Ini yang tidak boleh. Ya, ya kayak antum sekolah. Kan kalau kita semester 1 mau ikut duduk di semester 7 kan tidak boleh. Di samping juga sia-sia, ya kan? Walaupun sama-sama fakultas kedokteran misalnya. Nah, saya kira seperti itu. Karena zalika yulidul qarahata wal bughdha bainal mutajalisin. Karena hal yang demikian itu akan mendapat menyebabkan orang kesal, tersinggung, merasa diremehkan, merasa dikecilkan, kan gitu. Kita datang ingin ilmu yang dibawakan oleh syekh, mau masuk enggak boleh. Ya, mau masuk enggak boleh. Sementara yang di dalam enak, itu akan menimbulkan sesuatu. Ya. Apa menyebabkan majelis itu tidak akan mendapatkan buahnya? Padahal itu majelis ilmu. Buah yang luar biasa dari majelis ilmu. Ini terhalang karena apa? Dibatas. Ya. Yang kedua, yang terakhir, as-sunnatu ifsadul majalis wa hadha fihi khairun wa barakatun wa ta'alifun li'anna fihi irahatun lil jalisi. Sunnah melapangkan majlis. Di dalam melapangkan majlis ini ada kebaikan, ada keberkahan, ada kasih sayang, ya, dan nyaman. Inilah selop sampai kepada majlis dibahas. Saya kira tidak ada agama di muka bumi ini yang membahas tentang majlis. Ya, bagaimana majlis menurut Injil, menurut Taurat, menurut Hindu, menurut Buddha, ya, bahkan menurut Barat, ilmu modern, mereka enggak tahu adab majlis. Islam pun. Kita lanjutkan 832. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس barang siapa yang duduk di satu majlis, tidak disebutkan majlis apa, duduk dalam satu majlis, فكثر فيه لغته, majlis ini banyak lafadznya. Lafadz diterangkan oleh beliau, kalamuhu alladhi la yanfa'uhu fi akhiratihi, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, apalagi nanti di akhirat tidak ada manfaatnya. Kan sering kita ngobrol, tidak ada manfaat. Ya, kalau kita menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, nasihat, oh jangan begitu, itu haram, jangan begitu, itu bid'ah, ini ada manfaatnya. Ada kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya. Dan saya kira majelis-majelis kita setiap hari tidak luput dari itu. Ada saja ucapan yang keluar dari lisan kita dan itu tidak ada manfaatnya. Faqala qabla an yaquma min majlisihi, lalu dia mengatakan, mengucapkan sebelum dia meninggalkan majlis, sebelum dia menutup majlis, apa ucapannya? Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ucapan yang kita ucapkan setiap kali mengakhiri majlis. Dan melihat dari zahir hadis ini, ternyata bukan hanya majlis ilmu. Justru kalau majlis ilmu malah tidak, ya kan? Kan di sini ada kalimat, ada kata-kata yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Berarti ngobrol, ya, canda segala macam. Disunahkan sebelum kita beranjak, sebelum kita mengakhiri majlis tersebut, mengucapkan kalimat ini, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang baca ini? Melihat zahir lafaz, siapa yang baca ini? Jawabnya semua. Semua melihat zahirnya, ya. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala pujian milikmu, aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Engkau. Aku mohon ampun kepada Engkau dan bertobat kepada Engkau. Apa bedanya mohon ampun dengan bertobat? Apa bedanya mohon ampun dengan bertobat? Mohon ampun dari dosa yang sudah kita perbuat. Istighfar, mohon ampun, itu dari dosa yang sudah kita perbuat. Kalau tobat, yang belum, artinya mudah-mudahan saya tidak mengulang lagi. Ya, ya Allah, aku bertobat dari khamar misalnya, dan bertobat kepada Engkau. Mudah-mudahan Engkau jadikan aku tidak mengulang lagi, tidak mengulang minum khamar lagi. Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dalik, maka dosa-dosa dia di dalam majlis tadi karena mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, yang dosa, akan diampuni. Ya, setelah ampunan Jumat ke Jumat tadi, ampunan dari satu umroh ke umroh berikutnya, dari satu solat ke solat berikutnya, inilah ampunan saat mengakhiri majlis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Beliau satukan dengan hadis berikutnya, 833. Setelah itu baru beliau memberikan pokok. Wa'an Abi Barzah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akhiratin idza arada an yaquma min al-majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak berdiri mengakhiri majlis, beliau mengucapkan ucapan tadi, subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqala rajul, ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, innaka la taqulu qawlan, sungguh engkau mengucapkan satu ucapan, ma kunta taquluhu fi ma madha, yang belum engkau ucapkan sebelumnya. Ya, berarti laki-laki ini mungkin baru dengar Nabi mengucapkan seperti itu. Ya, sama dengan Aisyah di akhir kehidupan Nabi, beberapa bulan sebelum Nabi wafat, mendengarkan zikir dari Nabi yang selama ini belum pernah dengar. Ya, selama ini belum pernah didengar oleh Aisyah. Nah, kali ini Aisyah mendengar zikir tersebut diucapkan oleh Nabi ketika sujud dan rukuk. Ya. Setelah turun surat apa? Setelah turun surat Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Setelah turun surat ini, dan Ibn Abbas mengatakan surat ini merupakan pertanda bahwa apa? Ajal Nabi sudah dekat. Ucapan Ibn Abbas di hadapan orang-orang tua Ahlul Badar, di hadapan pula Umar bin Khattab saat Rasul dan Abu Bakar sudah wafat. Hadisnya pernah kita baca dulu di awal-awal kita Riyadhus Shalihin. Dan dibenarkan oleh Umar. Nah, tahulah kita bahwa kesempurnaan Islam saat Nabi wafat. Artinya ketika Nabi masih di Mekah, ketika Nabi 5 tahun lagi menjelang wafat, 7 tahun lagi menjelang wafat, ada beberapa zikir, ada beberapa wirid, bahkan ada beberapa syariat yang belum ada. Ya, jadi kesempurnaan Islam itu saat Nabi wafat. Karena itulah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi betul-betul dijaga. Tidak mungkin beliau dibunuh, tidak mungkin beliau binasa oleh musuh-musuh beliau dijaga sampai syariat selesai. Oleh karena itu, ada orang yang bertanya, kenapa Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibiarkan oleh Allah padahal dibunuh oleh kaumnya? Gitu. Termasuk Ka'bah akan dihancurkan nanti oleh pasukan yang berbetis kecil. Ya. Kenapa dibiarkan Allah? Sementara Abraha menjelang kelahiran Nabi SAW menyerang Ka'bah, tidak dibiarkan oleh Allah. Kenapa? Ya. Jawabannya iqamatul hujjah, hujjah sudah tegak. Ketika hujjah sudah tegak, sudah. Saat Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh, hujjah sudah disampaikan. Hujjah sudah selesai disampaikan. Sudah. Nah, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus dijaga oleh Allah sampai ajaran ini semuanya disampaikan oleh beliau. Ya, maka dalam beberapa riwayat beliau betul-betul dijaga. Sa'ad bin Abi Waqqas menyaksikan dua orang berpakaian serba putih berada di kiri kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat perang Uhud. Ketika perang Uhud, di kiri kanan Nabi ada dua orang berpakaian putih. Saat mengatakan, aku tidak kenal siapa dia, aku belum pernah melihat orang itu sebelum perang Uhud dan setelah perang Uhud, aku hanya melihat ketika perang Uhud saja. Ya, dan Nabi memberitahukan ternyata dua orang yang berpakaian, dua laki-laki yang berpakaian putih itu adalah, iya, siapa? Iya, betul, malaikat siapa? Jibril dan Mikail. Ya, sengaja Allah lindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hujjah belum disampaikan. Ayat-ayat masih banyak yang belum turun, sabda-sabda Nabi masih banyak yang belum beliau sampaikan. Itu ya. Nabi menjawab, "Zalika kafaratun lima yakunu fil majlis." Itu merupakan kifarat. Kifarat apa ya? Kifarat apa? Orang yang jima di siang hari bulan Ramadan, apa? Kifaratnya apa? Ya, memperlihatkan seorang muda berpuasa 60 hari dan tahu kifarat ya? Kifarat orang yang melanggar sumpah apa? Setelah memerdekakan budak, bahkan memberi pakaian atau makanan kepada 10 orang miskin. Ya. Kifarat. Jadi doa itu merupakan kifarat. Oleh karena itu dinamakan doa ibaratul majlis. Riwayat Abu Dawud, Imam Hakim juga meriwayatkan. Nasa'i juga menurut Nasa'i dan ini. Fikul hadis. Bayanu kafaratil majlis wa annaha fi akhirihi wa laysa fi awwalihi. Menerangkan tentang adanya doa kifaratul majlis dan itu di akhir, bukan di awal. Ya. Tidak di awal, tapi di akhir. Doa ini menurut beliau ada mengandung tiga perkara. Doa kifaratul majlis, subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ini mengandung tiga perkara. Yang pertama, tanzihullahi an kulli nuqsin wa hamdihi ala kulli fi'lin. Mensucikan Allah dari seluruh kekurangan. Orang yang mensifati Allah dengan sifat yang tidak baik, kurang, maka terancam kufur. Dan baik tidaknya sifat Allah yang menentukan, bukan kita. Mari kita bahas tentang sombong. Kalau kita bersifat sombong, maka tidak baik. Tapi kalau Allah bersifat sombong, baik. Ya, jadi baik dan buruknya Allah yang menentukan, bukan kita. Dan memuji Allah atas seluruh perbuatan Allah. Ya. Apapun yang dilakukan oleh Allah terpuji. Ya. Perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Yang buruk adalah hamba. Ya. Allah menciptakan Fir'aun berarti Allah berbuat buruk? Tidak. Allah menciptakan penyakit, Allah menciptakan kanker, Allah menciptakan banjir, Allah menciptakan iblis, berarti Allah berbuat buruk? Tidak. Tidak ada keburukan pada diri Allah. Wasyarru laisa ilaik. Salah satu doa Nabi SAW, salah satu munajat beliau di hadapan Allah, wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak pernah ada pada diri, tidak pernah bisa dipulangkan kepada engkau. Maka jika kita mendapatkan keburukan, wajib dipulangkan kepada diri kita. Tidak boleh kita pulangkan kepada diri Allah. Tadi pagi saya marah, emosi. Saya pukul anak saya padahal umur baru 7 tahun. Ini kehendak Allah, ini takdir Allah. Lalu memukul anak sebelum 10 tahun haram, dosa besar. Ya, dan dilarang dan ada ancamannya. Boleh ketika sudah 10 tahun. Ini buruk. Kita pulangkan kepada Allah, tidak buruk. Wajib kita pulangkan kepada diri kita. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak boleh pernah dipulangkan kepada Allah. Itu yang pertama, mensucikan Allah, memuji Allah. Yang kedua, isbatul uluhiyyati lillahi ta'ala wahda la syarikan. Menetapkan sifat uluhiyah pada diri Allah satu-satunya. Tidak boleh sifat ini ada pada siapapun. Bahkan manusia termulia Nabi Muhammad SAW, malaikat termulia Jibril alaihi salatu wassalam, tidak boleh mempunyai sifat ketuhanan sedikit pun. Tidak boleh. Kalau kita boleh mempersembahkan sesuatu kepada Nabi SAW, atau kita boleh memanggil beliau, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, berarti ada sifat ketuhanan pada diri Nabi SAW. Atau kita mengatakan ya Jibril, ya Jibril, maka berarti kita telah memberikan sifat ketuhanan kepada Jibril. Maka tidak boleh ada seruan kecuali ya Allah, ya Rabb, Allahumma. Ya. Dan boleh diganti dengan lafaz apapun, yang penting Allah. Ya Rabbal Ka'bah. Ya. Ya man nafsu Abi Hurairah biyadi. Ini ucapan Abu Hurairah. Ya. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya. Ya. Enggak ada Allah, Rabb, enggak ada. Tapi yang dimaksud Allah, boleh. Ya. Tapi yang dimaksud bukan Allah, Rabb. Biasanya sudah meninggal, eh. Ya Syabul Qadir Jalani, ya Fulan, ya Fulan. Wa dhalika min tamamil ibadati lillah wa tamamil madhi lahu. Dan ini merupakan kesempurnaan ibadah kepada Allah dan kesempurnaan pujian kepada Allah. Karena pujian tertinggi adalah ketuhanan. Ya. Allah agung, ini memuji, memuji Allah. Allah maha tinggi, memuji Allah. Allah hidup, Allah berilmu, ini memuji Allah. Tapi kalau tidak ada sembahan kecuali Allah, ini puncak pujian, puncak pujian. Ya. Oleh karena itu masih ada sifat azim, masih ada sifat alim, masih ada sifat hayat, hayat ya hidup, masih ada sifat sama basar pada diri makhluk. Masih ada. Masih ada. Secara lafaz, ya kan? Adapun sifat ilah tidak ada. Ya. Maka kalimat yang paling disukai oleh Allah, yang dengan kalimat itu Allah akan ampuni dosa orang yang berbuat dosa apapun selagi dosa itu tidak menghapus kalimat tersebut, la ilaha illallah. Kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Saking cintanya kalimat ini, maka Hudzaifah pernah menyampaikan sabda Nabi SAW di hadapan beberapa muridnya para tabi'in tentang satu masa di mana Islam ini menjadi pudar, seperti pudarnya gambar corak yang ada di pakaian. Kalau kita pakai pakaian batik atau apa, saking lamanya kan bleh, ya, lama-lama menjadi hilang. Ya, begitulah Islam. Lama-lama hilang, seperti tinggal sedikit saja. Lalu ada orang-orang tua, suyuk, ajus, kakek-kakek, nenek-nenek mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Salat enggak? Salat apa enggak tahu? Puasa apa enggak tahu? Ya, zakat, haji, jihad, apalagi. Ya, nenek tua enggak salat, enggak puasa. Gitu. Ah, dia mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, ditanya oleh orang, apa itu kalimat apa? Dijawab oleh kakek-kakek, nenek-nenek, ini kalimat yang kami dengar dari bapak-bapak kami. La ilaha illallah kalimat. Ya. Beberapa tabi'in bertanya kepada Hudzaifah, apakah kalimat la ilaha illallah itu sia-sia? Karena mereka sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak. Kalimat la ilaha illallah itu sia-sia. Hudzaifah tidak menjawab. Hudzaifah berpaling. Ditanya lagi, ya Hudzaifah, apakah kalimat itu sia-sia? Karena mereka tidak sholat, tidak puasa. Hudzaifah berpaling. Yang ketiga ditanya lagi, dan Hudzaifah menjawab, kalimat itu akan menyelamatkan mereka dari siksa neraka, dari kekekalan di neraka. Ini menunjukkan la ilaha illallah, kalimat yang sangat dicintai. Ya. Ya, itu saja. Mohon maaf, kita tidak ada soal jawab kami sisa. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.